Riz, ada sebuah riset yang menarik ya. Di zaman Perang Dunia I lalu ya, seorang psikologis Amerika namanya Edward Thorndike ini melakukan sebuah riset ya. Jadi orang-orang atau prajurit-prajurit itu ya, ditunjukkan orangnya dan disuruh orang lain, disuruh beberapa orang untuk melakukan evaluasi. Ya, orang-orang ini gimana sih sebetulnya? Otaknya bagaimana? Tubuhnya gimana? Kekar atau tidak? Kalau dia menembak kira-kira tepat atau tidak? Ya, punya kepemimpinan tidak? Ada yang menarik. Ternyata orang yang gagah, besar, tinggi, ini selalu dianggap orang yang superior gitu ya. Orang yang mampu nembak dengan baik, mampu memperbaiki bedilnya, bahkan pistolnya ya. Bahkan dianggap bisa bermain harmonika. Sehingga oleh efek ini yang mana menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak bisa kelihatan, pandai atau tidak, bisa nembak atau tidak, pada saat belum kelihatan ya, itu orang menganalisanya dari bentuknya orang itu. Jadi sesuatu yang tidak bisa diakses atau dilihat atau diukur oleh seseorang, itu biasanya diukur dari tampak atau bentuk hal-hal lain. Dan ini dalam dunia psikologi disebut the halo effect. The halo effect. Halo effect ini ternyata berada di mana-mana, dalam bisnis, dalam apa saja ya. Sebuah perusahaan yang sukses, sahamnya tinggi, dianggap bahwa mereka mempunyai kultur budaya perusahaan yang baik, mempunyai kepemimpinan yang baik, mempunyai mekanisme kerja yang baik oleh orang luar. Padahal orang luar ini tidak tahu, karena mungkin saja perusahaan itu bisnis strukturnya jelek ya. Mungkin saja pekerjaannya tidak terlalu baik, kebetulan aja dia menjadi sukses. Tetapi ketika seseorang melihat sesuatu itu sukses, dia akan mengakses bahwa sebenarnya tidak, kepemimpinannya baik, customer service-nya baik. Ya. Jadi segalanya diakses dari apa yang kelihatan. Ini yang disebut dengan the halo effect. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering tanpa sadar mengalami the halo effect ini. Ketika kita melihat orang yang berpakaian rapi, necis, bersih, maka kita menganggap, wah ini orang kaya, wah ini orang pandai. Ketika kita melihat orang pakai kacamata, lalu serius, bawa buku, dianggap, wah ini adalah orang pinter gitu ya. Dan ini yang disebut the halo effect. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang, itu ternyata akan diperkirakan dari apa yang bisa dia lihat dengan mudah. Jadi sesuatu yang tidak bisa diakses, tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, itu ditebak oleh orang dengan cara melihat apa yang mampu dia tebak dan dia lihat. Boleh juga disebut bahwa kita itu terlalu mudah menggeneralisasi, menganggap segalanya itu general. Jadi kalau kita lihat, wah orang itu ternyata pakai jam Rolex, wah ini orang kaya ini ya. Padahal belum mesti, mungkin itu Rolex palsu. Banyak hal yang kita lihat dalam kehidupan kita itu merupakan simbol dari hal yang lain. Kadang-kadang bisa salah. Karena itu ketika kita mengakses, kita melihat orang ini pandai bicara. Wah, ini pasti seorang pemimpin yang baik. Bisa saya angkat menjadi manajer yang baik. Belum pasti, mungkin dia bicaranya bagus, pelaksanaan dalam kehidupannya jelek gitu ya. Jadi, kalau kita mengerti akan efek ini, setidaknya kita bisa membatasi dan lebih kritis dalam menganalisa apakah orang ini, apakah bisnis ini benar-benar baik dan cocok untuk saya. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.